الله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa secara langsung di udara untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa keutamaan ilmu. Kalau tidak salah baru 4 poin yang kita bahas. Pertama, ilmu itu warisan para nabi. Kedua, ilmu itu abadi sedangkan harta fana. Fana itu artinya rusak, lenyap. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan fana, akan rusak, akan musnah. Termasuk harta, jabatan, popularitas dan yang sejenisnya. Adapun ilmu itu akan abadi terus sampai ke akhirat. Ketiga, ilmu itu tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Tidak membutuhkan kunci pula untuk mengamankannya. Tapi cukup untuk disimpan di dalam kepala kita. Bahkan ilmulah yang menjaga kita. Berbeda dengan harta yang apabila kita memilikinya dibutuhkan tempat, semakin banyak harta yang kita miliki semakin besar tempat yang kita butuhkan. Itu yang sudah kita jelaskan. Dan poin terakhir kemarin adalah bahwa seseorang dengan ilmu menjadikan dia termasuk salah satu golongan yang Allah perintahkan untuk ditaati di dunia. Sebab Allah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri afwan," bahwa orang yang berilmu termasuk orang yang disatu golongankan dengan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali dia, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dalam hal ini Allah menyatakan dan orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, maka orang berilmu disatu golongankan dengan Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas kebenaran. Poin kelima juga sudah kita jelaskan kemarin bahwa salah satu keutamaan dari ilmu adalah orang yang berilmu termasuk salah satu golongan yang manusia diperintahkan oleh Allah untuk mentaati golongan ini. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati olehmu Allah dan taati olehmu Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini adalah mutlaqul iman, bukan al-imanul mutlaq. Maksud orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang memiliki keimanan walaupun dengan kadar yang sedikit. Seluruh orang Islam terkena dengan seruan ini. Walaupun dia orang mukmin yang ahli maksiat, orang mukmin yang zalim, orang mukmin yang fasik, terkena dengan seruan ini. Sebab yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini adalah mutlaqul iman, bukan al-imanul mutlaq. Mutlaqul iman artinya asal memiliki keimanan sesedikit apapun kadar imannya itu. Adapun al-imanul mutlaq adalah keimanan yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan itu tidak mungkin dimiliki oleh mayoritas manusia. Oleh karena itulah maka setiap orang yang memiliki keimanan dengan kadar sesedikit apapun terkena dengan seruan ini, sebagaimana terkena juga dengan seruan saum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum. Maksud iman di sini adalah mutlaqul iman, bukan al-imanul mutlaq. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, maksudnya asal punya keimanan walaupun kadar sedikit, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian, maksudnya di antara orang-orang yang memiliki keimanan walaupun kadar sedikit. Walaupun ulil amri itu umpamanya ahli maksiat, zalim, fasik, banyak melakukan penyimpangan, tapi selama penyimpangannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, maka ulil amri itu tetap wajib ditaati berdasarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Adapun ulil amri, mereka adalah dua golongan manusia. Ulil amri maknanya orang-orang yang mengurus urusan kalian. Sedangkan urusan kita sebagai manusia ada dua macam, urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia, maka itu penguasa yang mengurus kita, pemerintah. Sejak mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, terus sampai presiden. Mereka adalah ulil amri bagi kita, karena mereka lah yang mengurus seluruh urusan dunia kita dalam kehidupan bernegara ini. Oleh karena itu, dalam urusan dunia, ulil amri wajib ditaati demi kemaslahatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin seluruh warga Indonesia, umpama yang hidup di Indonesia, mengakui pemerintah sebagai ulil amri dari sikapnya. Mereka mengikuti aturan, memiliki KTP, kalau nikah, mengurus surat nikah, mengurus NA, mengurus seluruh yang dibutuhkan. Kalau punya anak, diurus punya akte kelahiran. Kalau mau ke luar negeri, mengurus paspor terlebih dahulu, mengajukan visa. Kalau berkendaraan, dia harus berhenti ketika lampu merah, lampu hijau jalan, ada letter S tidak berhenti. Itu seluruh aturan yang ditetapkan oleh ulil amri dan ditaati oleh mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mengakui pemerintahan sebagai ulil amri, mereka membenturkan antara ucapan lisannya dengan bahasa sikapnya. Mereka mengkontradiksikan antara ucapan lisannya dengan sikapnya. Lisannya menyatakan tidak mengakui pemerintahan ini karena zalim umpamanya, tapi sikapnya mengikuti seluruh aturannya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mengakui pemerintah sebagai ulil amri secara lisan, kalau mereka harus konsekuen, maka jangan punya KTP. Jangan mengurus surat nikah ketika menikah atau menikahkan. Jangan ngurus paspor dan jangan memakai uang yang ditetapkan oleh pemerintah. Cobalah berusaha untuk hidup seperti itu. Apa bisa? Tentu saja tidak bisa. Oleh karena itu, bahasa tubuh dan bahasa sikapnya atau yang disebut dengan lisanul mahal, mereka mengakui pemerintah sebagai ulil amri. Walaupun lisanul maqalnya, bahasa lisannya, mereka umpamanya mengungkapkan tidak mengakui pemerintah sebagai ulil amri. Ini sebuah kontradiksi dalam diri mereka. Jadi ulil amri dalam urusan dunia adalah pemerintah. Karena merekalah yang mengurus seluruh urusan duniawi kita. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, tapi sikapnya menyatakan pengakuannya bahwa pemerintah adalah ulil amri. Maka terkenalah dengan ayat ini, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Salah satu golongan yang Allah kategorikan sebagai ulil amri adalah ulama. Orang-orang yang berilmu wajib ditaati dalam urusan agama. Karena apa? Karena hanya para ulama yang faham tentang agama dengan keilmuannya. Oleh karena itulah maka dalam memahami agama wajib kita merujuk kepada mereka sebagai orang-orang yang ahli di dalam bidang ini. Sebagaimana dalam urusan dunia pun, kita selalu menyerahkan urusan kepada ahlinya. Mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel. Di sana ada para montir. Mereka ahlinya dalam masalah ini. Kita sakit, kita datang ke dokter, konsultasi, dan menyerahkan urusan penyembuhan kepada dokter. Karena kita yakini mereka adalah ahlinya. Kita mau membangun rumah, bagaimana agar rumah ini kuat, baik, bagus potongannya, kemudian tidak menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan. Maka kita datang kepada insinyur pembangunan, dalam masalah ini insinyur bangunan, arsitek atau sipil. Mereka melakukan amdal setahun sebelumnya dan seterusnya. Karena merekalah ahlinya. Dalam urusan dunia, kita selalu demikian. Tapi kenapa dalam urusan akhirat kita mengutak-ngatik Al-Quran dan As-Sunnah sendirian, tanpa ilmu yang memadai untuk itu? Dan itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada apabila kita sakit lalu kita menganalisis penyakit kita sendiri menurut pikiran kita, padahal kita bukanlah orang yang ahli dalam masalah itu. Lalu kita menentukan obat yang kita butuhkan untuk penyembuhan penyakit kita menurut akal sendiri, beli di warung atau meracik sendiri atau yang sejenisnya. Maka tentu saja itu berbahaya. Kalau dalam urusan dunia seperti itu, apalagi dalam urusan akhirat. Oleh karena itulah Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Orang yang ahli dalam masalah agama tentu saja ulama. yang apabila para ulama tidak ada, seperti yang diungkapkan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, laulal ulama lasoran nasu kalbahaim. Seandainya tidak ada para ulama, maka pastilah manusia akan menjadi seperti binatang, karena tidak terbimbing, tidak terterangi jalan hidupnya. Mereka melangkah seperti orang yang meraba-raba dalam kegelapan, tak tahu arah dan tak tahu jalan. Akibatnya mereka tersesat, sesat untuk dirinya dan juga bisa menyesatkan orang lain. Itu tindakan dan sikap orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Berdasarkan hal itulah, maka dalam masalah agama, wajib kita merujuk kepada ahlinya dalam masalah ini, yaitu ulama. Tak boleh kita menerapkan sebuah ucapan yang bersumber dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan hum rijal wa nahnu rijal. Para ulama itu manusia, kita juga manusia. Para ulama sebagai manusia bisa salah, kita juga begitu. Kalau para ulama boleh ijtihad, para ulama boleh menafsirkan, para ulama boleh umpamanya menjelaskan ayat dan hadis, kenapa kita tidak? Ini kaidah benar tetapi diterapkan secara salah. Imam Abu Hanifah pernah menyatakan kalau ada ayat yang datang kepada kita wajib kita ikuti. Kalau ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita taati. Kalau ada ucapan para sahabat wajib kita pegang teguh. Tapi kalau ada ucapan dari tabi'in, yaitu para ulama, maka kata Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Artinya kalau pendapat tabi'in tidak kita terima, kita lebih baik ijtihad sendiri. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kalau yang berkata seperti Imam Abu Hanifah, pantas. Karena beliau sendiri, Imam Abu Hanifah sendiri adalah seorang ulama tabi'in. Apabila beliau menyatakan lebih baik ijtihad sendiri daripada mengikuti ijtihad orang lain, beliau layak karena beliau selevel dengan mujtahid tabi'in yang lainnya. Tapi apabila kita yang mengatakan demikian, maka tentu saja tidaklah layak. Ada pendapat ulama, kita tolak dengan mengatakan ulama juga manusia, kita juga manusia. Lalu kita ijtihad sendiri dan tidak mempedulikan penjelasan para ulama tentang agama ini, maka itu berbahaya. Jangankan dalam urusan agama, cobalah dalam urusan dunia umpamanya ya. Kita mengenal beberapa petinju kelas dunia umpamanya, seperti Muhammad Ali zaman dahulu, seperti Mike Tyson. Nah, mereka itu orang-orang yang profesional di bidangnya. Lalu kita katakan, mereka manusia, saya juga manusia, ayo kita tinju bareng. Ayo lawan saya. Beranikah kita mengatakan begitu? Tentu saja tidak, itu tolol, itu nekat. Begitu tiba di ring, sekali pukul juga kita gak akan bisa bangkit lagi. Kita tidak bisa menerapkan, ah Mike Tyson laki-laki, saya juga laki-laki. Dia terdiri dari tulang, daging, dan darah, saya juga terdiri dari tulang, daging, dan darah. Kenapa takut? Kan begitu. Benar bahwa dia laki-laki, kita laki-laki, dia manusia, kita manusia, tapi bedanya dia laki-laki yang profesional di bidangnya, sehari juga latihannya bisa jam-jaman. Dia orang yang disiplin dalam urusan itu, sedangkan kita kerjanya apa? Maka tidak bisa dibedakan. Tidak bisa disamakan, afwan. Kita umpamanya pernah mendengar ada orang, kalau gak salah, angkatan laut, marinir, yang bisa berenang menyeberangi Selat Sunda. Dari Pulau Jawa sana, nyebur ke laut, berenang terus, tiba di Sumatera sana, menyeberangi Selat Sunda. Coba, itu manusia biasa, itu laki-laki, itu makan nasi sama dengan kita. Coba kita katakan kepada orang itu. Dia manusia, saya juga manusia. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Dia bisa nyebrang sholat sunnah, kenapa saya enggak? Ayo nyebur bareng-bareng. Begitu nyebur, dia terus berenang sampai sholat sunnah, kita kelelap terus. Bahwa dia manusia, kita manusia, iya benar. Tapi bedanya dia adalah manusia yang profesional dan disiplin. Sehari aja latihannya berjam-jam. Latihan fisik, latihan teknik berenang, latihan teknik pengaturan nafas, latihan menghemat stamina dan energi, dan seterusnya. Kalau kita, sehari-harinya apa? Oleh karena itu tidak bisa dibandingkan antara kita dengan mereka yang profesional. Itu di dalam urusan dunia seperti itu. Coba umpama mobil kita rusak, kita gak mau ke bengkel lah. Orang bengkel juga itu manusia biasa, bisa aja salah dia. Daripada saya ke bengkel, lebih baik saya utak-atik sendiri aja itu mobil atau motor, dibongkar. Gak bisa masangnya kita. Ini untuk urusan dunia. Apalagi untuk urusan akhirat, kita gak boleh mengatakan ulama juga manusia bisa salah. Kita juga manusia. Benar ulama aja yang berilmu, yang imannya tidak tertandingi oleh orang yang lainnya di setiap zamannya, bisa salah padahal dia berilmu, apalagi kita. Bengkel aja montir bisa salah karena dia manusia, apalagi kita yang gak ngerti tentang permesinan. Oleh karena itulah maka wajib dalam urusan apapun, apalagi urusan agama, kita bersikap profesional, artinya merujuk kepada ahlinya, menyerahkan urusan ini kepada ahlinya. Dan ahli agama itu adalah para ulama, dan itulah yang disebut dengan ulil amri dalam masalah agama. Yang Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri. Mentaati Allah dan Rasulnya adalah mentaati Allah dan Rasulnya dalam urusan syariat, dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, saum, haji dan syariat-syariat yang lainnya. Mentaati ulil amri bukan dalam urusan agama, tapi dalam urusan-urusan di luar agama. Ulil amri tidak perlu mencantumkan undang-undang setiap warga negara yang muslim wajib sholat, enggak. Sebab tanpa ada undang-undang itu, kaum muslimin pasti akan melakukan karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di luar itu, dalam urusan duniawi, barulah peran para ulama menjelaskan apa sih sanksi yang harus diberikan kepada warga muslim yang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulnya. Dibutuhkan ijtihad. Mungkin yang tidak sholat, ya ada hukuman berupa cambuk ke atau apa ke. Itu ijtihad para ulama. Nah, dalam urusan agama yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama lah wewenang dan tanggung jawabnya. Lalu, kita sebagai orang awam, mentaatinya, mengikutinya. Adapun dalam urusan-urusan di luar urusan agama, menyangkut urusan dunia demi kemaslahatan manusia, maka itu adalah wewenang dan tanggung jawab ulil amri. Maka setiap ketetapan ulil amri dalam urusan dunia wajib ditaati demi kemaslahatan, dan setiap urusan agama yang membutuhkan kemampuan ijtihadiyah wajib merujuk mentaati fatwa dan penjelasan para ulama, dan merekalah ulil amri. Kalau zaman dahulu, zaman Khulafaur Rasyidin umpamanya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya, maka sosok ulil amri ini berpadu dalam satu pribadi. Dia penguasa, dia sekaligus ulama. Seperti halnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka adalah khalifah, pemimpin umat, penguasa. Sekaligus mereka juga adalah ulama, karena orang-orang yang faham tentang agama ini. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, mulailah ada pemisahan antara dua sosok ini. Ada orang yang faham mengatur urusan negara, tapi dia kurang mendalam dalam urusan agama. Ada orang yang mendalam dalam masalah agama, tapi tidak bisa, tidak memiliki kemampuan untuk mengatur negara. Akhirnya berpisahlah. Ulil amri menjadi dua sosok yang berbeda. Ya, penguasa yang mengatur urusan negara karena dia punya kemampuan di bidang itu. Dan ada sosok lain, ulama yang faham tentang agama tapi tidak memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Akhirnya terpisahlah dua sosok ulil amri ini dalam dua sosok pribadi. Maka kita berikan komitmen kita pada bidang masing-masing kepada dua sosok yang berbeda ini. Dalam bidang duniawi, kita mentaati ulil amri yang berupa penguasa. Dalam bidang agama, kita mentaati ulil amri dalam arti para ulama. Nah, dua pihak inilah yang Allah perintahkan untuk ditaati berdasarkan ayat Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taati oleh kalian Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Berdasarkan hal itulah, maka ayat ini menjadi dalil tentang keutamaan ilmu. Karena ternyata orang yang wajib ditaati di antara sesama manusia atas perintah Allah, salah satunya adalah orang-orang yang berilmu karena keilmuannya. Inilah keutamaan kelima dari ilmu. Keutamaan keenam. Ahli ilmu adalah orang-orang yang akan istiqamah di atas kebenaran di zaman manapun mereka hidup, di tempat manapun mereka hidup. Selain istiqamah untuk dirinya, mereka pun menjadi pegangan tuntunan bagi yang lainnya untuk selalu bersikap tegar di tengah dahsyatnya badai gelombang fitnah yang menerpa kehidupan manusia. Di zaman manapun mereka hidup. Oleh karena itulah, maka kita melihat ke dalam sejarah, umat Islam itu selalu eksis berperan karena bimbingan para ulama yang hidup di tengah-tengah mereka. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah. La yadhurruhum man khalafahum hatta yati amrullah." Kata Muawiyah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Aku hanyalah Qasim dan Allah lah Maha Pemberi. Dan tidak akan henti-hentinya, tidak ada henti-hentinya akan muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan dimadharatkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang perintah Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitabul wasiyah, bab ma yulhaqul insan minath thawab ba'da wafatih. Hadis ini menjelaskan bahwa di kalangan umat manusia ini akan selalu muncul satu kelompok kecil yang mereka itu selalu tegak di atas kebenaran. Mereka tidak akan dimadharatkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusan Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, wa mimman khalaqna, kata Allah, wa mimman khalaqna, dan di antara manusia yang kami ciptakan akan selalu muncul imam-imam atau orang-orang yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun, wa mimman khalaqna a'immatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Di antara manusia yang kami ciptakan akan selalu muncul satu umat yahduna bil haqq, yang menunjuki manusia lain dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Itu selalu muncul dalam setiap zaman. Lalu siapa orang-orang tersebut? Berkata Imam Ahmad tentang kelompok kecil ini, kata beliau, illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau kelompok kecil ini bukan ahli hadith, aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Menunjukkan bahwa kelompok kecil ini adalah para ulamanya. Kalau bukan para ulama, siapa lagi sih yang bisa tegak di atas kebenaran? Karena apa? Karena pertama yang tahu tentang kebenaran adalah ulama itu sendiri. Kalau bukan ulama, bagaimana yang bukan ulama bisa menegakkan kebenaran padahal dia sendiri tidak mengetahui yang mana kebenaran itu? Apalagi di zaman sekarang antara benar dan salah itu begitu samar. Karena bedanya kriteria kebenaran antara kriteria yang ditetapkan oleh syariat dengan oleh uruf, oleh tradisi, oleh budaya, oleh norma sosial, dan seterusnya. Kadang menurut norma sosial benar, menurut syariat salah. Menurut syariat benar, menurut norma sosial salah. Sehingga terbalik antara yang benar dengan yang salah. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu kalau orang awam. Itu kalau orang umum, itu kalau orang-orang yang jahil, yang tidak tahu, yang tidak berilmu, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik, yang kufur dianggap iman, yang iman dianggap kufur, yang taat dianggap maksiat, yang maksiat dianggap taat. Itu terbalik kriteria kebenaran dalam pandangan manusia zaman sekarang ini. Oleh karena itulah, maka orang yang tidak berilmu belum tentu tahu antara benar dan yang salah. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu artinya pembeda, yang bisa membedakan antara benar dan salah, lurus dengan bengkok, hitam dengan putih, dan seterusnya. Dan yang dimaksud furqan dalam ayat ini menurut para ulama adalah ilmu. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu. Dengan ilmu itu kalian bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara syirik dengan kufur, antara syirik dengan tauhid, antara kufur dengan iman, antara taat dengan maksiat. Itu bisa dibedakannya dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan intuisi, bukan dengan fikiran yang terlepas dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan. Tapi ilmu. Oleh karena itu yang bisa menegakkan kebenaran adalah orang yang tahu tentang kebenaran itu sendiri. Dan mereka adalah para ulama. Dan kebenaran maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu Imam Ahmad menyatakan, in illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau kelompok kecil yang selalu tegak di atas kebenaran itu bukan ahli hadith, bukan para ulama, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Oleh karena itulah maka yang bisa istiqamah di atas kebenaran di tengah zaman yang sudah mengalami banyak penyimpangan hanyalah para ulamanya. Mereka bisa istiqamah. Kenapa bisa istiqamah? Karena dengan ilmunya mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang kebenaran. Kedua, mereka juga mengetahui, memahami kiat-kiat atau cara-cara agar bisa istiqamah di atas kebenaran itu dan bagaimana cara menghindari kebatilan dan godaan manusia, godaan duniawi. Pokoknya lengkap konsep mereka dalam masalah itu. Oleh karena itulah, mereka bisa istiqamah. Banyak ya, faktor penyebab orang berilmu bisa istiqamah. Pertama, karena secara teoritis tadi, secara konseptual, mereka mengetahui cara-caranya bagaimana agar istiqamah. Kedua, aplikasi pengamalan dari ilmu itu mengundang turunnya hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia itu tetap bisa eksis di atas kebenaran. Coba aja lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan upaya ikhtiar orang mencari ilmu. Itu bantuan Allah kepada mereka luar biasa itu. Ayat ataupun hadis demikian. Di antara ayat umpamanya Allah menyatakan intansurullaha yansurukum yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurukum yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Yang dimaksud menolong Allah, menolong agama Allah, bukan zat Allah yang ditolong. Allah enggak butuh pertolongan siapapun. Karena tidak akan bisa ada makhluk sehebat apapun di jagat ini yang bisa memberikan madarat kepada Allah. Enggak, Allah enggak butuh pertolongan. Sehingga yang dimaksud menolong Allah, maksudnya menolong agamanya. Makna menolong agamanya, pertama, agama itu dipelajari. Kedua, agama itu diyakini kebenarannya. Ketiga, agama itu diaplikasikan, diamalkan dalam kesehariannya. Keempat, agama itu diajarkan kepada orang lain, didakwahkan. Sehingga makin menyebar ke banyak orang. Dan yang kelimanya, agama itu dibela dari upaya orang-orang yang akan menghancurkannya. Itu menolong agama Allah. Tahap awal dari menolong agama Allah adalah mempelajarinya. Makanya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Ini janji dari Allah, dengan cara diberinya kita hidayah. Dan orang yang menolong agama Allah, bukti nyata, contoh konkret dari orang yang menolong agama Allah adalah para ulamanya. Para ulama, dari ulama-ulama Islam adalah sosok-sosok real yang nyata sebagai orang-orang yang sudah menolong agama Allah. Mereka mempelajari agama Allah, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkan, mengajarkannya, dan membela agama ini dari setiap upaya orang-orang yang akan mengacak-ngacak agama ini. Itu para ulama. Maka janji Allah, Allah akan tolong kamu dan akan kokohkan kedudukan kamu. Ini janji Allah lah. Makanya para ulama bisa tegar, bisa istiqamah di atas kebenaran di tengah dahsyatnya terpaan gelombang badai syubhat, syahwat, dan godaan-godaan duniawi lainnya. Itu ayat, dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang senada dengan itu. Coba nih lihat hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Tuh lihat, janji Allah. Upaya real yang nyata untuk menolong agama Allah, mempelajarinya dulu nih. Nah, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maksudnya ilmu Allah, ilmu syariat, ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Maknanya kata Syekh Al-Utsaimin, Allah beri hidayah orang itu. Allah beri taufik orang itu. Untuk beriman dan beramal soleh. Untuk istiqamah dan tegar di atas kebenaran itu. Dengan itulah dia akan mudah masuk ke dalam surga. Lihat lagi hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah lalu membaca kitab Allah dan mempelajari isinya. Mempelajari isi kitab Allah, belajar ilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka para malaikat akan datang menaungi mereka. Kemudian Allah pun melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Allah pun mencurahkan perasaan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sampingnya, di sekelilingnya. Ini semuanya janji-janji Allah, baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya SAW dalam hadis-hadis yang sahih, yang menunjukkan siapa orang yang mempelajari agama, mengamalkan agama, menyebarkan agama, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Makanya orang itu bisa istiqamah, bisa tegar di atas kebenaran ini. Itu karena ilmunya loh. Secara teoritis mereka mengetahui caranya, kemudian secara maknawi, secara batini, Allah menurunkan hidayah kepada mereka yang memperkokoh, memperkuat mereka. Allah berfirman, yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya fil akhirah. Kata Allah, yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah memantapkan langkah-langkah orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Fil hayatid dunya fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah kuatkan siapa? Orang-orang yang beriman. Yang dimaksud iman di sini, iman yang dasarkan pada ilmu. Sehingga Ibnu Abbas menyatakan, radhiyallahu anhuma, setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Sebab yang dimaksud iman dalam Al-Quran itu, iman yang hakiki, yang lahir dari ilmu. Bukan iman yang semu, iman yang berdasarkan sikap ikut-ikutan. Batur begitu, begitu. Batur begini, begini, gitu ya. Bukan. Itu mah disebutnya teh tuturut munding teh teh. Dan yang seperti rapuh imannya. Mudah tergoda, terombang ambing oleh godaan, oleh rayuan, oleh semua syubhat dan syahwat yang akan menghadang langkah-langkahnya. Tapi kalau iman didasarkan kepada ilmu, ini akan mantap. Makanya seluruh lafaz iman dalam Al-Quran, di dalam sudah tercakup ilmu. Yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan langkah orang-orang yang beriman atas landasan ilmu dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inilah yang menjadi penyebab orang-orang yang berilmu itu akan selalu istiqamah. Sampai Nabi selesai menyatakan, "Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan 'ala amrillah, la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Di kalangan umat ini akan selalu muncul satu umat, satu kelompok yang tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan dimadaratkan oleh orang-orang yang menyelisih mereka, yang menentang mereka sampai datang perintah Allah. Sampai datang urusan Allah. Apa yang dimaksud dengan sampai datang urusan Allah? Maknanya sampai kiamat. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang dimaksud sampai datang urusan Allah itu artinya sampai datang salah satu di antara tanda kiamat berupa angin. Angin apa? Angin lembut, halus yang kelak akan datang di akhir zaman. Siapapun orang yang memiliki keimanan dalam hatinya walaupun sebesar zarrah, sebesar atom. Atom itu sekecil banget, gak kelihatan oleh mata telanjang. Walaupun sekecil itu, tapi dia memiliki keimanan walaupun kadar imannya sekecil itu, kena angin itu akan mati. Sehingga seluruh orang yang beriman mati semuanya. Nah, sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang sejelek-jelek, sebejat-bejat makhluk selama dalam sejarah kehidupan manusia. Di zaman orang-orang yang seperti itulah kiamat terjadi. Kiamat terjadi dikala tidak ada satu pun orang yang memiliki iman walaupun sebesar debu. Gak ada. Gak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. La taqumus sahata la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah Allah, enggak ada. Enggak ada lagi orang yang beriman. Enggak ada lagi orang yang memiliki kadar iman walaupun sedikit. Oleh karena itu zaman itu enggak ada lagi yang istiqomah tuh. Sehingga orang-orang yang istiqomah masanya hanya berakhir ketika datangnya angin tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan amrullah dalam hadis itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul satu kelompok kecil dari umatku di setiap zaman yang tegak di atas perintah Allah, mereka tidak akan dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusan Allah. Sampai datang urusan Allah itu maksudnya sampai datangnya angin tadi itu. Sebab siapapun yang punya iman walaupun sedikit, mati kena angin itu. Apalagi yang kadar imannya banyak, besar gitu. Pasti sudah mati terlebih dahulu. Orang-orang yang memiliki keimanan tidak akan mengalami hari kiamat. Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali di generasi manusia yang super bejat. Tidak ada lagi iman di dalam hati-hati mereka. Sehingga hadis ini jelas menjadi dalil tentang salah satu keutamaan ilmu, yaitu orang yang berilmu akan selalu istiqamah di atas kebenaran. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Kata Allah, kata Rasulullah SAW, tidak henti-hentinya akan muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan bisa dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusan Allah Azza wa Jalla. Inilah keutamaan ilmu yang keenam. Ketujuh. Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah orang yang berilmu termasuk salah satu di antara dua golongan yang Rasul SAW membolehkan bagi kita untuk merasa, kata orang Sunda namanya, kabita tah ku dua golongan eta teh. Terobsesi ingin menjadi dua golongan itu. Boleh kita bercita-cita dalam hidup untuk menjadi dua golongan ini. Dua golongan itu siapa aja? Pertama, orang yang berharta, orang yang kaya raya, orang yang bergelimang kekayaan, tapi mereka habiskan kekayaannya untuk infak, sedekah, dan membiayai kebenaran. Hartawan yang dermawan, dermawannya di atas kebenaran. Bukan dermawan di atas keburukan. Dermawan manggil kawan-kawannya, ayo mabuk bersama-sama. Wah, itu mah. Bukan dermawan dalam kebaikan, dermawan dalam keburukan. Dia memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti maboknya tuh. Ayo semuanya ditraktir gitu. Kemana? Wah, kemana? Ke tempat-tempat maksiat. Ditraktir dia. Itu buruk. Jelek. Tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari cita-cita hidup kita. Tapi kalau hartawan, dermawan dalam kebaikan, orang fakir, orang miskin, anak yatim piatu, janda-janda yang tua yang tidak mampu mencari nafkah sendiri, disantuni, oh ini ada dakwah yang butuh biaya, dibantu, ada pembangunan masjid yang butuh bantuan, disumbang, ada pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, ada daurah yang membutuhkan biaya, agar orang-orang yang mencari ilmu bisa memperoleh ilmu tanpa harus keluar biaya karena ketidakmampuan dia, oh dia bantu itu, habis hartanya untuk itu. Ini yang harus menjadi cita-cita hidup kita. Ini golongan pertama. Golongan kedua adalah orang yang berilmu lalu mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Dua golongan ini hartawan yang dermawan dan orang yang berilmu serta mengamalkan ilmunya harus dan dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi cita-cita hidup kita. Ingin seperti itu. Dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La hasada illa fi ithnatain rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkati fil haq wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh hasad kecuali terhadap dua golongan manusia ini nih. Hasad yang dimaksud di dalam hadis ini kata para ulama al-ghibthah. Itu dikemukakan Imam An-Nawawi di antaranya dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Al-ghibthah itu tadi bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya teh kabita. Terobsesi ingin seperti itu. Nah itu. Hasad di sini begitu maknanya, bukan iri, bukan dengki. Apa bedanya ghibthah dengan iri atau dengan hiqad? Hiqad itu iri atau dengki. Kalau hasad di sini maknanya bukan hiqad, bukan iri atau dengki, tapi ghibthah. Kalau bedanya apa? Kalau hasad dalam arti hiqad atau iri atau dengki, pertama, melihat orang lain yang punya kekayaan lebih itu kita benci. Kecewa, kenapa sih Allah memberikan kekayaan kepada orang yang kaya begitu? Jadi benci turunnya kekayaan kepada orang itu saja sudah merupakan kedengkian atau sikap iri yang terlarang, yang tercela. Padahal orang itu diberikan kekayaan oleh Allah itu atas ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membenci itu sama dengan membenci takdir Allah Azza wa Jalla. Kedua, kalau hiqad atau iri atau dengki, ada harapan, ada keinginan mudah-mudahan orang itu celaka. Mudah-mudahan orang itu jatuh miskin, mudah-mudahan orang itu jadi bangkrut, gitu tak? Nah itu iri atau dengki yang terlarang, diharamkan menurut nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu hasad. Itu iri atau itu dengki. Adapun ghibthah, ghibthah mah. Pertama, begitu melihat ada orang lain memperoleh kekayaan atau ilmu, dia ikut senang, gak benci. Kedua, kabita ingin seperti itu. Tanpa membenci kekayaan dan keilmuan orang itu, tanpa memiliki keinginan mudah-mudahan hartanya atau ilmu orang itu hilang. Enggak ada. Dia ingin bercita-cita seperti itu. Sebab pikabitaan menggiurkan. Orang itu sudah berharta, hartanya dipakai untuk ibadah. Hartanya itu bukan dipakai hura-hura, bukan dipakai senang-senang, bukan dipakai untuk yang tepararuguh. Tapi dipakai untuk nyumbang, untuk benderma, untuk infak, untuk sedekah, untuk tutulung kanu butuh, tatarang kanu susah, untuk meremaweh kapapada manusia. Seperti itu tuh. Wah, pikabitaan pisan eta mah. Sampai habis hartanya tuh. Khadijah kan dulu begitu ya. Hartanya banyak. Habis dipakai dawas, habis menangis. Ditanya oleh Nabi SAW, apa engkau menangis karena sayang terhadap hartamu? Bukan. Tapi setelah hartaku habis, aku sedih karena aku tidak bisa lagi menginfakkan harta, membantu dakwah dengan hartaku. Karena hartanya habis. Itu bukan habis kecewa karena lebar, karena sayang. Bukan, tapi karena gak bisa lagi tuh. Sama ada dengan seorang wanita mempunyai anak laki-laki. Setiap ada kesempatan jihad dikirim. Meninggal gugur. Sampai anaknya habis, baru dia menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Apakah menyesali kematian anak-anak? Bukan menyesali kematian anak-anakku. Tapi aku sedih karena tidak lagi punya anak yang bisa aku kirim lagi ke medan perang. Tuh gitu. Oleh karena itulah, maka Ghibtah maknanya adalah memiliki keinginan ingin seperti itu tanpa ada kebencian kepada orang itu. Tanpa ada kedengkian. Nah, kata Nabi SAW, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh ghibtah, tidak boleh kabita, tidak boleh tergiur, tidak boleh terobsesi, tidak boleh bercita-cita kecuali ingin seperti dua kelompok manusia berikut ini. Pertama, seorang laki-laki yang Allah berikan harta yang banyak, lalu orang itu menghabiskan hartanya di atas kebenaran. Kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dua kelompok ini boleh kurang dipikabita. Boleh sama kita dipikabita, tergiur, teriming-iming, terobsesi, ingin tuh kayak begitu. Dan dibolehkannya kita kabita, tergiur, teriming-iming, terobsesi, ingin menjadi dua golongan ini, menunjukkan dua golongan itu terpuji itu. Berharta dan menderma. Hartawan yang dermawan. Orang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Nah, boleh. Kita kabita ingin menjadi dua kelompok ini. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu. Jadi kita boleh kaya. Bahkan bagus kaya. Asal dua aja syaratnya. Pertama, kekayaannya didapat dari cara yang halal. Yang kedua, ditunaikan hak-hak dari harta itu. Dizakati, diinfakan, disodakokan, dipakai menolong orang, menolong sesama yang membutuhkan, dan seterusnya. Inilah keutamaan ilmu yang ketujuh. Kedelapan. Di antara keutamaan ilmu yang kedelapan adalah bahwa ilmu itu jalan menuju surga. Sebagaimana sudah saya siratkan tadi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan juga ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi Bab Al-Igtibat Fil Ilm Wal Hikmah. Imam Muslim bisa kita temukan di dalam kitab Sahih Muslim, Kitabus Shalah Bab Fadlu May Yaqumu Bil Qur'an Wa Yu'allimuha. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Sudah dijelaskan tadi, makna hadis ini adalah orang yang mencari ilmu oleh Allah akan diberi hidayah, taufik. Dengan hidayah dan taufik itu Allah memudahkan orang itu untuk beriman dan beramal soleh, dengan itulah mereka mudah masuk ke dalam surga. Dengan kata lain, ilmu itu amalan atau sesuatu yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah kepada dia, kepada para penuntut ilmu. Kalau kita ingin memperoleh hidayah dari Allah, tuntutlah ilmu, Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah itu kita beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itulah seseorang akan secara mudah masuk ke dalam surga. Inilah makna man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan sekedar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Oleh karena itu, maka ilmu adalah jalan menuju surga. Makanya mencari ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat berat. Banyak godaan, banyak gangguan, banyak kendala. Karena itu jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga itu dipenuhi dengan al-makarih. Makarih itu artinya hal-hal yang dibenci oleh manusia. Huffatil jannatu bil makarih. Wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu, jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci. Oleh karena itu, mencari ilmu itu sesuatu yang enteng secara fisik tapi berat secara psikis. Mudah secara lahiriah tetapi susah secara batiniah. Makanya majelis-majelis ilmu umumnya kosong, umumnya sedikit yang menghadirinya. Bukan berat secara fisik, orang menghadiri majelis ilmu tidak akan bermandi keringat, tidak akan membuat nafas ini ngos-ngosan tersengal, tidak akan pegal-pegal, tidak akan umpamanya sampai berisiko patah tulang umpamanya. Dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Cukup keluar dari rumah, pergi, duduk, mendengarkan, pulang. Itu. Mungkin uang keluar ada. Untuk ongkos, untuk bensin. Pegal mungkin ada, tapi selama duduk saja. Secara fisik mudah dan enteng serta ringan, anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek juga bisa. Tapi kenapa jarang ada orang yang mampu menghadirinya? Itu karena berat secara psikis. Setan di sana menggoda agar orang tidak hadir. Berbeda dengan event atau kegiatan-kegiatan yang secara fisik agak berat, secara biaya agak mahal, tetapi menyenangkan secara psikis dan duniawi, maka itu penuh. Umpamanya ada pertandingan main bola, penonton itu wah bisa puluhan ribu. Ya harus berdesak-desakan, ya harus bayar, ya juga belum tentu dapat tempat duduk. Kalau hujan ya basah kuyup, waktunya juga 2 jaman gitu ya. Dan harus datang sebelum beberapa jam sebelum pertandingan. Tapi orang berjubel ke sana. Lihat pagelaran-pagelaran musik. Orang memasukinya bayar. Berdesak-desakan dan tidak disediakan kursi. Di tempat terbuka, kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, kepanasan. Tapi orang berjubel, ribuan orang. Sampai ada yang berantem, sampai ada yang keinjak-injak, ada yang pingsan, ada yang mati juga. Itu secara psikis enteng, mudah, walaupun secara fisik lebih berat. Karena apa? Karena itulah jalan ke neraka. Dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan, walaupun secara fisik berat. Tapi karena secara psikis menyenangkan, orang banyak yang tergiur di sana. Adapun ilmu, karena itu jalan menuju surga, banyak makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Dibenci oleh jiwa. Makanya sedikit sekali orang-orang yang hadir dalam majelis pengajian. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qalilun min ibadika syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambamu itu ya Allah yang bersyukur. Itu kata iblis. Aku akan goda, aku akan sesatkan manusia semuanya. Sehingga hanya sedikit dari hamba-hambamu yang bersyukur. Hanya sedikit yang hadir di pengajian. Hanya sedikit yang gak datang ke masjid. Umumnya datangnya ke tempat-tempat yang menimbulkan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu hadis yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah menunjukkan bahwa ilmu itu adalah jalan menuju surga. Inilah yang ke-8. Ke-9, 10 dan seterusnya masih ada kira-kira 4 atau 5 poin lagi dari keutamaan ilmu. Insya Allah itu akan kita lanjutkan di hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan lewat telepon atau lewat SMS, dipersilakan kepada nomor yang tadi sudah diungkapkan. Dan untuk mengatur sesi tanya jawab ini, saya kembalikan kepada Akhi Farid. Silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya. Ibatu iman azan ya Allah wa yakum. Seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi dengan kami. Bisa menelepon langsung di nomor 02286862637. Dan untuk pertanyaan melalui pesan singkat, bisa mengirimkan ke nomor 081-1227-1476. Sebelum kita angkat pertanyaan dari telepon, Ustaz, ada dari SMS. Alhamdulillah ada dari telepon, mungkin kita angkat dulu. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa ini? Bapak atau Ibu, mohon radionya dikecilkan ya. Halo? Maaf, ada kesalahan teknis, mungkin kita angkat dulu dari SMS. Dari Bapak Abu Hasan bin Muslim di Pasir Impun. Ustaz Afan, bagaimana strategi belajar ilmu syar'i bagi orang yang sibuk bekerja? Ilmu apa yang harus diprioritaskan? Jazakallah khairan. Iya, Bapak Abdul Hasan di Pasir Impun. Pasir Impun itu daerah mana? Pasir Impun. Iya, Pasir Impun lah pokoknya nama. Pasir Impun meren didinyanya. Bagaimana strategi belajar bagi orang yang sibuk bekerja dan ilmu apa saja yang mesti dipelajari oleh orang seperti ini? Iya, memang kita ini harus membagi waktu antara mencari ma'isyah, mencari rizki dengan mencari ilmu. Dua-duanya harus, dua-duanya kewajiban. Kewajiban kita menafkahi anak istri menyebabkan kita harus mencari rizki, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap agama kita adalah harus mencari ilmu tentang Islam itu. Dua-duanya harus. Jadi wayahna harus disisihkan ya. Dan mencari rizki pasti ada liburnya ya. Sabtu Ahad itu libur. Atau umpamanya kita bekerjanya cuma sampai jam 3. Sisanya bisa. Oleh karena itu khusus untuk di Bandung. Di Bandung kita sediakan pengajian itu 3 kali dalam sepekan, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jumatnya di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang, dan itu disiarkan oleh Radio Roja Pusat secara nasional bahkan internasional. Jam 4:30 sampai maghrib membahas kitab Tauhid. Yang keduanya hari Sabtu ba'da asar di Masjid Raya Cipaganti membahas kitab Fiqih Bulughul Maram. Dan Ahadnya, Ahad pagi di Masjid Al-Furqan lagi jam 8:30-9 gitu ya. Membahas kitab Riyadus Solihin. Nah, itu adalah hari-hari libur untuk orang Bandung. Ya, kalau umpamanya kita adakan lagi hari-hari biasa, maka gak akan ada yang datang karena sibuk bekerja dan kuliah gitu ya. Kecuali para pengangguran aja yang mungkin datang. Nah, 3 momen waktu itu untuk di Bandung bisa. Hari Jumat sore setelah pulang kerja, Sabtu juga begitu, dan Ahad pagi sebelum piknik dengan keluarga ngaji dulu ya. Itu bisa dihadiri. Itu pertama. Yang kedua adalah mendengarkan radio seperti ini. Nah, radio itu 24 jam nonstop untuk Radio Roja ya. Yang live-nya, yang langsungnya lokal dari Bandung hari Selasa dan Jumat ya. Terus hari Selasa sore juga nanti ada lokal, kemudian hari Ahad pagi juga disiarkan secara lokal. Nah, itu saja ikuti, mudah-mudahan itu juga cukup bermanfaat. Lalu ilmu apa saja yang dipelajari oleh orang yang sibuk? Tentu saja bukan ilmu-ilmu alat, bukan ilmu bahasa Arab, ilmu mustalahul hadis, ilmu tafsir. Enggak, itu enggak manfaat. Karena itu harus apa? Harus diajarkan kepada orang yang memang berminat untuk memahami Islam secara semendalam mungkin selama hidupnya nanti. Sehingga itu jadi ilmu alat untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam pada masa-masa yang akan datang. Harus orang yang mutakhasis dalam masalah itu, yang mutafarriq, yang apa, menspesialisasikan diri untuk mempelajari dan mendalami agama itu. Kalau yang sepintas, ya belajar bahasa Arab, belajar mustalah hadis, saat itu ngerti, besok lusa juga sudah lupa lagi karena enggak kepake, ya. Oleh karena itu, maka cukup mempelajari ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu fiqih, ilmu-ilmu tentang akhlak seperti yang kita ajarkan di tiga tempat tadi. Demikian Bapak Abul Hasan, wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Untuk selanjutnya, untuk para pendengar, silakan Anda bisa menghubungi kembali di 0228686 2637, atau untuk SMS di 0811227 1476. Mungkin kita angkat dulu dari SMS. Ini ada di pertanyaan yang hari-hari sebelumnya. Pertanyaannya sebenarnya pakai bahasa Sunda, mungkin saya akan terjemahkan. Dari Umi Rafa di Padalarang. Barakallahu fik, Ustaz, bagaimana sikap istri yang suaminya suka bercanda sementara istri sendiri itu sensitif katanya. Iya. Bagaimana menghadapi suami yang suka bercanda sementara istrinya sensitif? Mungkin pertanyaan yang lebih pas, suaminya yang bertanya bagaimana menghadapi istri yang sangat sensitif sementara saya suka bercanda. Mungkin itu yang lebih pas gitu ya. Bercanda selama jenis candanya wajar, tidak mengandung dusta, tidak mengandung unsur penghinaan, pelecehan, itu boleh-boleh saja, dan kadang itu dibutuhkan untuk mencairkan suasana ya. Istrilah yang harus merubah, jangan terlalu sensitif gitu ya. Kecuali kalau memang candanya keterlaluan, di dalamnya mengandung unsur dusta, di dalamnya mengandung unsur celaan, hinaan, pelecehan, ya paling diingatkan agar suaminya tidak melakukan canda seperti itu. Bercandalah dengan canda yang wajar. Jadi kalau memang isi candanya, cara candanya berlebih-lebihan gitu ya, bercanda biasanya cuma nyubit dikit, nyuel, ini nonjok sampai memar, ya kayak gitu, itu keterlaluan. Atau bercandanya umpamanya dengan cara mengata-ngatai istri dengan kata-kata yang tidak pantas, umpama hei si jeding ka dia umpamanya ya. Nah itu mengandung unsur celaan, unsur hinaan, maka itu tidak boleh. Maka diingatkan saja suami yang kayak begitu, aduh saya tersinggung loh, dan itu gak pantas lah bercanda kayak begitu. Pada momen yang pas, dengan kata yang tepat, dengan bahasa yang santun, dengan cara yang lembut, maka ingatkan suami kayak begitu. Tapi kalau suami candanya itu wajar, normal, tidak mengandung unsur yang terlarang, maka berlapang dadalah kita dan imbangi dengan canda-canda lain yang juga bisa mencairkan suasana yang kaku, bisa membuat suasana yang ceria di dalam rumah tangga kita. Maka kita yang harus merubah, jangan terlalu sensitif terhadap canda-canda yang wajar. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Untuk selanjutnya, kita akan angkat lagi dari SMS. Ada dari Ahwat di Cimahi. Bismillah, Ustaz, ana sedang belajar sunnah, pernah ikut taklim Ustaz beberapa kali. Hanya karena teguran seorang umahat bahwa anak kurang baik kalau bekerja dan kenapa tidak ada mahram di Bandung, maka beliau menyuruh anak pulang ke Jateng. Anak kurang setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Setelah hari itu anak tidak ikut taklim lagi, hanya dengar-dengar dari radio saja. Apa cara anak mencari ilmu ini salah? Ya Ustaz, jazakallah. Iya. Jadi ibu ini di Cimahi, terus ikut taklim di Bandung. Cimahi Bandung gak safar ya. Karena secara uraf, kalau dulu Cimahi bagian dari Bandung, walaupun sekarang sudah memisahkan diri menjadi kota tersendiri, tapi Cimahi Bandung secara uraf tidak lagi termasuk safar dan tidak terlarang wanita untuk pergi dari Cimahi ke Bandung selama aman, gitu ya. Dan tidak dibolehkan untuk mengqasar sholat karena tidak termasuk safar. Maka tidak apa-apa. Tidak dilarang untuk menghadiri kajian-kajian di Bandung bila tinggalnya di Cimahi. Nah, kalau ada ummahat, yang dimaksud ummahat itu apakah ibunya atau bukan gitu, menyuruh pulang ke Jawa Tengah, ya kalau itu bukan ibunya, hanya ibu-ibu yang lain gitu ya, gak ada kewajiban untuk menuruti. Tapi kalau umpamanya itu adalah ibunya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang logis, wajar sebagai tuntutan seorang ibu, ya gak apa-apa, mengikuti keinginan ibu, menyenangkan hati ibu, dan itu termasuk bab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Akan tapi kalau umpama alasannya tidak logis gitu ya, dan secara real lebih maslahat untuk tinggal di Cimahi umpamanya, karena bisa mengaji, mengikuti taklim, mengikuti kajian-kajian, maka bilang saja secara baik-baik kepada ibu dengan memberi alasan yang logis, wajar, dengan cara yang lembut, dengan kata yang santun, dengan cara yang baik, bahwa intinya lebih baik di sini di Cimahi dan gak masalah. Jadi gak apa-apa si ibu yang di Cimahi tadi hadir ke Masjid Al-Furqan di Bandung umpamanya ya, itu dibolehkan saja dan tidak melanggar syariat karena tidak termasuk safar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Iwata iman ajani olayakum. Anda bisa mencoba kembali di telepon di 022-8686-2637. Atau untuk pesan singkat di 081-1227-1476. Kita kembali ke SMS dari Abu Lukman di Binong. Ustaz, apa yang disebut dengan sururi katanya? Apa yang dimaksud dengan sururi? Iya, sururi nisbat kepada seorang yang namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia tadinya salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Kemudian karena kecewa dengan organisasi yang diikutinya, kemudian dia menyatakan keluar, kemudian belajar akidah dan manhaj salaf. Sehingga akidahnya salaf, tetapi asar atau pengaruh dari pola fikir ikhwaninya masih kuat, masih tertanam, sehingga mempengaruhi pola fikir dia dalam langkah-langkah dakwah dia selanjutnya. Akidahnya salaf, tapi cara dakwahnya masih menerapkan pola dakwah ikhwan berupa umpamanya mencelak para penguasa muslim yang dianggap menyimpang, mencelak para ulama yang mendukung penguasa-penguasa yang seperti itu, berorasi di mimbar-mimbar secara umum untuk menyulut ketidakpuasan warga rakyat kepada penguasa dan seterusnya. Nah, akhirnya Muhammad Surur itu sendiri yang tadinya warga Saudi kemudian diusir oleh pemerintah Saudi, dinasihati juga oleh para ulama, akhirnya pindah ke Inggris, ke Birmingham. Dan di sana dia mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Al-Muntada dan menerbitkan majalah namanya As-Sunnah atau juga Al-Muntada dan beberapa terbitan lainnya. Nah, oleh karena itulah maka organisasi yang didirikannya ini kemudian menyerap banyak pengikut, banyak anggota, banyak yang mengikutinya. Lalu orang-orang yang mengikutinya ini diberi sebutan dengan sebutan sururi karena mengikuti Muhammad Surur Zainal Abidin. Tapi kemudian Sebutan sururi dinisbatkan kepada setiap orang yang pola fikirnya seperti itu. Akidahnya salaf tapi manhajnya ikhwani atau hizbi atau harokah yang lainnya. Nah inilah, walaupun tidak ada keterkaitan secara organisasi dengan Muhammad Surur ini, tetapi karena ada kesamaan fikrah, kesamaan pemahaman, kesamaan manhaj, lalu disebutlah sururi. Sehingga sururi sekarang ditujukan kepada orang-orang yang akidahnya salaf tapi pola dakwahnya menyimpang dari salaf, yaitu mengikuti pola dakwah hizbiyah. Maka itulah yang disebut dengan sebutan sururi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas penjelasan Ustaz. Ya, alhamdulillah ada dari telepon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, di mana? Nanya Pak Ustaz. Silakan. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu kalam baik secara substansial atau dijadikan sebagai akidah dalam kehidupan sehari-hari? Iya, aja Ibu. Barangkali Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mempelajari ilmu kalam? Ilmu kalam itu sebutan bagi filsafat Islam, sebutan lain bagi filsafat Islam. Filsafat tapi dinisbatkan dengan embel-embel Islam. Dan ini ada mata kuliah khusus ilmu kalam, atau juga disebut mata kuliah tauhid, atau juga disebut dengan sebutan lain yang disebut dengan mantik, itu agak selaras. Apa perbedaannya antara ilmu kalam dengan filsafat murni? Perbedaannya terletak kepada titik pemberangkatan. Kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan, lalu dicari dalil-dalil akal, sehingga didapatilah keyakinan. Kalau ilmu kalam sebaliknya berangkat dari keyakinan, karena diambil dari Al-Quran atau hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir. Ini diyakini bahwa itu benar, lalu dicari dalil-dalil akal untuk memperkuat keyakinan tadi. Jadi titik pemberangkatan yang berbeda. Kalau filsafat berangkat dari keraguan, kalau ilmu kalam berangkat dari keyakinan. Nah, tapi metodologinya sama, yaitu sama-sama dengan menggunakan akal. Ketika menjelaskan ilmu kalam, seperti salah satunya mantik tadi, para ulama membahas. Seluruh ulama menyatakan mempelajari ilmu kalam haram hukumnya, kecuali pertama bagi mereka yang sudah memiliki basic dasar ilmu syar'i yang cukup, yang mendalam sehingga tidak akan mungkin terkontaminasi oleh syubhat ilmu kalam. Yang kedua, motivasi mempelajarinya adalah untuk membongkar borok-borok kesalahan dan kekeliruan dari ilmu kalam untuk dijelaskan ke umat agar umat tidak tertipu. Oleh karena itu, ketika ada pelajaran ilmu kalam atau ilmu mantik di perguruan tinggi Islam, di IAIN kalau dulu ya, atau sekarang mungkin UIN atau di mana saja, ketika diajarkan ilmu itu, poin pertama yang dibahas adalah bagaimana hukum mempelajari ilmu kalam atau ilmu mantik tersebut. Lalu dikutip penjelasan para ulama termasuk Al-Ghazali rahimahullah sebagai orang yang piawai dan mendalam tentang filsafat, karena beliau pernah mempelajari filsafat ini seperti yang beliau ungkapkan dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Mempelajari filsafat dari awal sampai akhir bertahun-tahun, kemudian yang didapatnya adalah nol. Kemudian beliau mengkritik habis-habisan terhadap ilmu filsafat, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kitab Tahafutul Falasifah, bantahan kepada kaum filsuf. Nah seperti itu, beliau menyatakan setelah mempelajari secara mendalam dan seterusnya, bahwa mempelajari ilmu kalam itu haram hukumnya, kecuali dengan dua syarat yang dikemukakan tadi, yaitu pertama, memiliki dasar ilmu syar'i yang cukup yang bisa menolak semua syubhat yang ada dalam ilmu kalam. Yang kedua, motivasinya adalah untuk membongkar aib dan kekeliruan yang ada di dalamnya. Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga seperti itu. Beliau ketika mengkritik ilmu kalam atau filsafat, beliau tentu saja mempelajarinya secara mendalam terlebih dahulu, lalu dikemukakan kritiknya. Oleh karena itulah, maka bagi para pemula gitu ya, yang belum faham tentang akidah Ahlus Sunnah yang benar, tidak faham ilmu syar'i, maka jangan coba-coba untuk mempelajari filsafat apalagi ya, atau ilmu kalam, karena bisa sesat dan menyesatkan orang lain dengan ketidaktahuannya itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawaban Ustaz. Selanjutnya dari telepon kembali dari Ibu di Bandung. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya ini, kebetulan anak saya kan sekarang pesantren ya. Yang pertama itu berkelas 2 SMP. Kebetulan dia SMA juga pengen ke pesantren juga. Dia nanya gitu, kalau misalnya pesantren, nanti untuk kerjanya itu bagaimana? Dia juga pengen kuliah ke Madinah katanya gitu ya. Cuma dia acuannya yaitu sekarang menuntut ilmu ada yang mesti. Nah, untuk kerja nanti untuk masa depan itu bagaimana katanya gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya yang kedua ini malah dia dia sempat nggak betah untuk di pesantren. Dia pengen keluar untuk pindah ke sekolah umum gitu. Nah, ini bagaimana menghadapi hal ini gitu? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana dengan masa depan orang-orang yang sekolahnya ke pesantren? Iya, pertama ibu dan juga kaum muslimin, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada ya. Yang mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia berupaya keras untuk memperoleh rizki, kalau Allah tidak menganugerahkannya, tidak memberikannya, maka tidak akan dapat. Wa may yarzuquhu dalam surah Al-Mulk dikatakan, siapa yang memberi rizki kepada kan in amsaka rizquhu, kalau Allah menahan rizkinya dari orang itu. Oleh karena itu, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang secara tulus ikhlas membela agama Allah, mempelajari agama Allah, meyakini, mengamalkan dan mengajarkan. Dijamin orang itu tidak akan sengsara di dunia. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Tapi di saat kita mengejar dunia dan meninggalkan akhirat, dunia pun akan meninggalkannya. Oleh karena itu, ya, kalau toh ada orang yang melupakan akhirat terus mengejar dunia kemudian kaya raya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Panyungkun ti Allah Azza wa Jalla, tipu daya Allah, dia merasa memperoleh anugerah, padahal itu azab. Dibiarkan orang itu umpamanya kaya raya, dengan kayaannya dia hura-hura maksiat, menyimpang dari aturan Allah, melupakan akhirat, menghabiskan kebahagiaan, kesenangannya hanya untuk di dunia semata-mata, maka itu adalah sesuatu yang membahayakan orang tersebut. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat orang-orang yang kuliah umpamanya di Madinah, para asatidzah kita lulusan Madinah, Mekah, Riyadh atau yang lain-lainnya, yang mereka mencari ilmu karena tulus, ikhlas, bukan untuk mencari dunia. Lihat kehidupan dunianya, apakah susah atau sengsara atau sejahtera. Kita melihat tidak ada yang sengsara di dunia. Oleh karena itulah, maka tidak boleh meniatkan mencari ilmu untuk mencari dunia. Allah mengancam ini melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusabba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah," yakni rihaha. Siapa orang yang mempelajari suatu ilmu yang diridhai oleh Allah azza wa jalla, dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk mencari kehidupan dunia. Maka Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat nanti. Jadi tidak boleh kita meniatkan mencari ilmu untuk mencari kekayaan di dunia. Khawatir nanti niat ke sana, nanti dia pakai ilmu itu sebagai alat untuk memperkaya diri, sekalipun harus memanipulasi ayat ataupun hadis. Dikhawatirkan seperti itu. Carilah dunia karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjamin kehidupan dunia orang itu. Oleh karena itu, ibu bisa melihat kehidupan para asatidah, para ustad yang murni mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka menerjunkan diri ke dunia dakwah, tidak ada satupun yang sengsara di alam dunia ini dalam kehidupannya. Tetapi jangan diasumsikan bahwa mereka berdakwah untuk mencari dunia. Enggak sama sekali. Para asatidah itu murni untuk lillahi azza wa jalla. Tetapi Allah lah yang memberikan jaminan duniawi mereka sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang sengsara. Tanamkan motivasi seperti ini kepada anak. Itu yang pertama ya Bu ya. Pokoknya kalau kita ikhlas mencari ilmu karena Allah, Allah jamin itu dunianya. Kedua, bagaimana memotivasi anak yang gak betah di pesantren. Betul, hampir setiap anak begitu. Termasuk anak-anak saya juga begitu. Kadang-kadang sebulan, dua bulan, tiga bulan nangis gitu ya. Ketika setiap kali ditelepon, setiap dikunjungi, nangis, ingin ikut, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Beri motivasi. Sebelum berangkat, diberikan motivasi, diberikan kisah-kisah para ulama. Mereka sejak kecil berpisah dari kedua orang tuanya, menderita perjalanan jauh berbulan-bulan, kehujanan, kepanasan, kelaparan, kehausan gitu ya. Sendiri dalam usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Bayangkan ketika ibunya, ketika dia masih membutuhkan ibunya, dia sudah berpisah jauh, mengadakan perjalanan jauh. Di sananya mungkin sakit, mungkin lapar, mungkin panas, mungkin haus, tapi tegar. Sehingga dalam usia 6-7 tahun sudah hafidh Quran, sudah hafal ribuan hadis. Sehingga dalam waktu belasan tahun sudah jadi mufti. Mereka menjadi besar, menjadi orang besar karena penderitaan ketika mencari ilmu. Tidak pernah ada orang menjadi besar karena kesenangan yang mereka rasakan sejak kecil. Setiap orang besar pasti sejak kecilnya menderita. Oleh karena itu, biasakan untuk terbiasa dengan penderitaan. Menderita karena lapar, karena haus, karena sakit, karena jauh dari orang tua. Beri motivasi itu sehingga si anak itu terobsesi untuk menjadi orang hebat, orang besar sekali berpara ulama dahulu. Dan tegar dalam menghadapi setiap penderitaan. Setiap kali dia menderita, baik sakit, disakiti atau diejek oleh kawan, oleh teman, dia ingat kepada kisah para ulama zaman dahulu. Oh, para ulama juga mengalami hal ini. Dan dengan hal inilah mereka menjadi besar. Dan diharapkan saya pun akan menjadi orang besar kelak karena penderitaan seperti ini. Beri motivasi seperti itu ya Bu. Insya Allah mereka akan tegar. Dan jangan lupa ibu berdoa untuk kebaikan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Alhamdulillah adalah kembali dari telepon di ibu di Batu Jajar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo ibu, silakan. Ini masih connect ini teleponnya. Silakan ibu. Halo. Radionya dikecilkan. Mungkin ke belakang dulu deh. Tapi masih connect teleponnya ya, belum tututan. Kalau putus pasti tututan. Ya mungkin kami putus dulu ya, mungkin ibu bisa mencoba kembali. Coba lagi nanti ibu. Ya. Silakan ibu yang tadi, coba lagi nomor tadi ya. Mungkin dari SNS belum ada sih. Kita coba di belakang. Iya, jangan lupa para pendengar Radio Roja untuk mengikuti kajian fikih nanti sore jam 4 dari siaran lokal membahas kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin. Jadi penjelasan tentang kesalahan orang-orang di dalam sholat. Mungkin kita angkat dulu dari SMS, Ustaz, ada yang baru masuk. Tanpa nama sih. Assalamualaikum, Ustaz, apakah tasawuf bagian dari ilmu Islam? Apakah tasawuf bagian dari ilmu Islam? Kalau tasawuf termasuk bagian dari ilmu Islam, maka pasti itu diajarkan oleh para ulama. Tasawuf itu muncul pada abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah. Di saat tiga generasi awal itu sudah berlalu. Saat itu dominasi kaum muslimin di dalam kancah kehidupan bernegara di dunia ini begitu dominan. Hampir separuh dunia dikuasai oleh umat Islam. Kemudian kesejahteraan rakyat pun begitu melimpah. Kesenangan dunia itu terasa oleh banyak rakyat. Mulailah mereka itu lalai dari kehidupan akhirat. Itu terjadi pada abad keempat Hijriah. Nah, oleh karena melihat banyaknya manusia yang lalai dari kehidupan akhirat, muncul inisiatif dari tokoh-tokoh tertentu untuk mengajak dan mengingatkan kembali mereka kepada alam akhirat. Akhirnya diajaklah mereka untuk berzikir, membuat halaqah-halaqah zikir tertentu. Akhirnya banyak, akhirnya semakin lama semakin banyak. Nah, satu tokoh menerapkan satu metodologi zikir. Metodologi ini disebut dengan sebutan tariqah, yang kemudian diindonesiakan jadi tarekat. Yang asalnya menjadi satu kelompok zikir, karena semakin lama semakin banyak, maka berubahlah menjadi semacam kekeluargaan. Lalu tarekat tersebut, karena banyak, satu tokoh menerapkan metode dan zikir tertentu. Tokoh lain menerapkan zikir dan metode yang lain lagi. Maka setiap tariqah diberi nama dengan nama pendirinya. Umpamanya tariqah Naqsabandiyah dari Al-Naqsabandi, tariqah Sadziliyah dari Sadzili, tariqah umpamanya Qadariyah dari Abdul Qadir Jailani, dan seterusnya. Akhirnya berkembang menjadi semacam kekeluargaan, lahirlah tariqat-tariqat di sana. Nah, itu lahirnya dari mulai abad keempat Hijriyah. Tidak dikenal di zaman Khulafaur Rasyidin, tidak dikenal di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, apalagi di zaman sahabat, apalagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih sangat disayangkan, mereka menerapkan cara-cara peribadatan yang didasarkan kepada hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu atau yang palsu. Dari sinilah mereka terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menjelaskan tentang masalah sufiyah, beliau menyatakan bahwa sufiyah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diaku-aku bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ajaran atau sesuatu yang baru muncul abad keempat Hijriah yang tidak ada di zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in lalu diklaim sebagai sesuatu yang bagian dari Islam? Wallahu a'lam shawab. Iya, saya kalau heran atas jawaban Ustaz. Mungkin kita angkat dari penelpon terakhir. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, di mana, Pak? Dari Pak Ado, dari Pak Dalaran. Oh ya, silakan Pak. Ustaz, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan kalimat atau ayat tersirat? Apakah yang dimaksud dengan ayat tersirat adalah suatu kejadian langkah-langkah seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Sebentar Pak, mohon dikecilkan radionya Pak, biar nggak feedback ya. Ya, baik. Ayat tersirat, Pak. Apa yang dimaksud ayat tersirat tuh? Maksudnya gimana? Ya, maksudnya apa artinya gitu? Apakah yang dimaksud ayat tersirat itu bila mana seseorang dalam melangkahkan melaksanakan kehidupan sehari-hari, apakah itu termasuk yang begitu? Mohon diterangkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus terang saya masih belum bisa menangkap maksud Bapak. Apa yang dimaksud dengan ayat yang tersirat? Ayat yang dimaksud ini apakah ayat Al-Quran atau apa? Tapi saya menduga yang dimaksud mungkin firasat semacam itu ya. Iya. Barangkali begitu. Apakah betul ada enggak yang namanya firasat? Sebab yang dimaksud ayat tadi kayaknya bukan ayat Al-Quran. Kalau tersirat itu adalah lawan dari yang tersurat, gitu ya. Umpamanya ayat yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, secara tersurat ayat ini menyatakan Islam sudah sempurna. Tapi ayat ini menyiratkan, secara tersirat ayat ini menyatakan bahwa Nabi SAW sebentar lagi akan meninggal. Karena kalau Islam sudah sempurna, maka tugas Nabi selesai, berarti sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itu kalau yang dimaksud makna yang tersirat dari suatu ayat seperti itu. Jadi ketika ayat terakhir turun, maka makna yang tersirat dari turunnya ayat terakhir itu adalah Nabi sebentar lagi mau meninggalkan begitu. Seperti yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah itu barangkali yang tersirat. Tapi kalau yang saya tangkap dari Bapak dihubungkan dengan kehidupan, mungkin maksudnya firasat ya. Umpamanya punya firasat begini, punya firasat begitu, kadang-kadang firasatnya itu terjadi, kadang-kadang tidak. Apakah betul ada firasat? Ya, betul firasat ada. Dan dijelaskan juga dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya itu dikatakan dhaif oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Limadha Ikhtartul Manhaj As-Salafi. Tapi hadis ini juga dimuat oleh Imam Ibn Abdul Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu terhadap firasatnya orang-orang mukmin, karena sungguhnya dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ada rombongan pedagang dari luar negeri kemudian datang menemui Utsman. Utsman menyatakan, salah seorang di antara kalian tadi di jalan sudah berzina. Orang-orang rombongan itu kaget, kok Utsman tahu? Nah, kemudian mereka bertanya, apakah wahyu turun lagi? Kata Utsman, enggak, ini firasat seorang mukmin. Oleh karena itulah, maka para ulama mengakui adanya firasat. Syekh bin Sujja rahimahullah menyatakan, man qama arba'ina laylah lam tukhti firasatuhu. Siapa orang yang melakukan sholat malam selama 40 malam berturut-turut, firasatnya tidak akan salah. Lalu fatwa Syekh bin Sujja ini diamalkan oleh Al-Ghazali rahimahullah. 40 malam tahajudnya enggak pernah putus. Kemudian firasatnya kok enggak muncul juga. Lalu datanglah kepada gurunya lalu berkata, kenapa saya sudah 40 malam sholat malam berturut-turut tapi tidak ada firasat juga? Dijawab oleh gurunya, innaka akhlasta lil firasah walam tukhlis lillah. Karena kamu, niat kamu untuk melakukan sholat malam 40 malam berturut-turut itu untuk memperoleh firasat dan tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Makanya enggak akan diberi firasat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah, suatu saat sedang mengajar di sebuah masjid agung gitulah ya. Kemudian ada menyelinap orang kafir. Orang kafir di sana menyelinap. Tapi walaupun orang kafir karena orang Arab ya, dandannya seperti biasa umumnya kaum muslimin atau orang Arab, pakai gamis, pakai jenggot, pakai sorban dan seterusnya. Tapi dia ingin saja mengetahui bagaimana keulamaan sang ulama ini yang begitu kesohor. Begitu beres kajian, ada tanya jawab, orang kafir ini langsung ngacung dan bertanya. Lalu dia menyatakan, wahai imam, Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat seorang mukmin karena sungguhnya dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Apa maksud dari hadis ini? Lalu Syekh Abu Yusuf menatap tajam kepada orang itu lalu berkata, yang dimaksud dengan hadis ini adalah kamu ini sekarang kafir, cepatlah kamu masuk Islam. Nah itu langsung diterapkan. Padahal enggak ada orang yang tahu siapa orang ini. Ternyata Abu Yusuf tahu bahwa dia ini orang kafir. Dan karena itulah orang itu kemudian masuk Islam. Nah barangkali begitu yang dimaksudnya, bahwa firasat ada. Tetapi tidak mutlak setiap mukmin pasti memiliki itu. Hanya orang-orang tertentu yang dianugerahi oleh Allah sesuai dengan kemaslahatan yang diperuntukkan bagi orang itu. Wallahu a'lam bissawab. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu dari Batu Jajar. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo. Ya, ya, silakan. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Ustaz, misalkan kita pernah mengajarkan ilmu kepada seseorang tentang bacaan sholat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Nah kemudian setelah ilmu yang sahih itu sampai kepada kita, lalu kita ingin meluruskan atau membenarkan kepada orang tersebut, tapi beliau itu sudah pikun dan saat ini sudah meninggal. Nah, apakah kita berdosa dan akan dituntut di akhirat? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa yang ditanyakan oleh ibu barusan juga teralami oleh hampir semua ustaz-ustaz yang sekarang ini mendakwahkan dakwah yang hak, ya, termasuk saya. Karena sebelum kita mengenal manhaj yang benar, ilmu yang benar, dulu kita sejak muda, sejak SMA sudah berceramah, sudah berkhutbah, sudah mengajar dengan ilmu yang minim ala kadarnya dan pasti banyak kesalahan. Tapi walaupun salah, dulu enggak tahu, kemudian karena retorika, karena kemampuan berkomunikasi, banyak orang yang mengikuti gitu ya, setelah tahu bahwa itu salah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan semampu mungkin kita menyampaikan koreksi atau ralat dari kesalahan kita kepada mereka dalam bentuk yang mampu kita lakukan. Apa saja, baik kalau umpamanya kita bertemu langsung dengan orang-orang yang belajar ke kita dulu, langsung kita koreksi, kita luruskan kesalahan kita dulu, atau dengan berceramah umum seperti dalam tablik akbar dulu saya pernah mengatakan begini, itu keliru, yang benar begini-begini, semaksimal yang kita bisa. Kalau sudah maksimal tetapi ada 1-2 orang yang tidak mendengar koreksian kita, maka itu di luar kemampuan kita. Termasuk orang yang sudah meninggal, termasuk orang yang sudah pikun, termasuk orang yang entah berada di mana gitu ya, masih mengamalkan ajaran yang salah dari kita dulu sampai sekarang masih begitu, dan kita gak tahu di mana dia berada, mungkin di tempat lain dan tetap menjalankan kesalahan dari kita. Maka itu di luar kemampuan kita. Apapun yang ada di luar kemampuan kita, maka kena dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau di luar kemampuan kita, maka itu ma'fu alias dimaafkan insyaallah. Iya, jazakallahu khairan. Mungkin untuk terakhir sebagai penutup Ustaz. Iya, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kita jelaskan tadi berupa keutamaan ilmu itu harus menjadi pendorong, memberikan motivasi yang lebih besar kepada kita untuk mencari ilmu lebih intensif lagi, lebih baik lagi, dan lebih semangat lagi, sehingga bertambahlah ilmu kita, bertambahlah pengamalan kita, keyakinan kita, dan bertambah juga kemuliaan kita sesuai dengan janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengistiqamahkan kita di atas ilmu dan kebenaran yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Sampai di sini saja, kita berjumpa kembali nanti sore insyaallah jam 4 melalui gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.